bulan di sebalik awan. Aku tetapkan setia bersama janji yang dibina. Mengapa engkau berubah kala cinta di penghujungnya? Mengharapkan sinar terang menyinari kerinduan agar terubah keresahan. Sama